Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahabat-sahabat pitutur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Cinta merupakan perasaan yang harus dibuktikan dengan tindakan. Untuk membuktikan cinta agar dapat dirasakan oleh orang yang dikasihi, maka kita harus terlebih dahulu memahami apa yang menjadi kesenangannya, kebahagiaannya, dan keridoannya. Dan pembuktian dari cinta harus dilakukan dengan tulus, penuh kesadaran, dan bukan karena dorongan nafsu. Kecintaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala pun harus dibuktikan. Agar pembuktian cinta seorang hamba bernilai pada pandangan Allah Subhanahu wa taala, maka pembuktian itu harus dilakukan dalam bentuk tindakan atau amal soleh atau jihad. Tindakan itu atau jihad itu atau amal soleh itu harus didasari oleh ilmu yang benar, yaitu ijtihad. Dan tindakan yang sudah didasari oleh ilmu yang benar, kemudian dilakukan dengan terbebas dari keinginan-keinginan hawa nafsu yang diperangi dengan mujahadah. Setiap perbuatan baik manusia pada dasarnya dapat menjadi sarana untuk meraih keridhaan atau kasih sayang Allah Ta'ala, selama perbuatan itu mengandung ketiga unsur tadi, yaitu tindakan atau jihad, yang kedua didasari oleh ijtihad atau teori yang benar, dan yang ketiga dilakukan dengan penuh mujahadah untuk melawan, menghilangkan hawa nafsu di dalam perbuatan atau amal soleh itu. Dan Allah Ta'ala akan menolong setiap hamba yang benar-benar ingin meraih kedekatan, kasih sayang, dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjuang untuk berjumpa dengan kami, pasti akan kami beri petunjuk kepada mereka pada jalan-jalan kami. Dan bahwasanya Allah sungguh beserta orang-orang yang berbuat kebaikan. Sahabat-sahabat pitutur yang dirahmati Allah, orang-orang yang telah menetapkan tujuan hidupnya, mereka ingin membuktikan kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka yang ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Ta'ala pasti tunjukkan jalan, baik berupa perintah ataupun larangan, agar dapat lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan dikaruniai kasih sayangnya. Maka jalan ihsan, ijtihad, dan mujahadah harus mewarnai perjalanan untuk berjumpa dengan Allah Ta'ala. Kecintaan atau rasa ingin dekat kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala harus tertuang dalam bentuk tindakan berupa jihad kita, seperti sholat lima waktu, puasa Ramadan, zakat, ibadah haji, menahan amarah, atau bahkan berperang ketika berperang itu secara kondisi diwajibkan atau diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Selain dari ibadah-ibadah yang fardu, jihad kita juga tertuang dalam bentuk sholat sunnah, kemudian juga sholat-sholat nafal, kemudian berkaitan dengan puasa, ya, jihad kita juga bukan hanya puasa-puasa yang fardu, tapi juga terlihat dalam bentuk puasa sunnah dan nafal lainnya seperti Senin Kemis, puasa Sawal, puasa 3 hari di tengah bulan. Demikian pula dengan zakat, sedekah, haji, Itu semua merupakan jihad kita untuk membuktikan kecintaan kita, membuktikan bahwa kita ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi semua tindakan-tindakan jihad itu atau amal-amal soleh itu harus didasari dengan ijtihad yang benar, dengan ilmu yang benar, dengan teori yang benar. Setiap ibadah, ya, baik yang wajib, sunnah ataupun nafal, memiliki kaidah atau tata cara melakukannya. Sebelum melaksanakan ibadah, terlebih dahulu harus difahami hal-hal yang berkaitan dengan ibadah-ibadah tersebut. Bagaimana melaksanakannya, kapan dilaksanakan, apa saja hal yang membatalkan, dan yang utama adalah bagaimana agar dapat melaksanakannya dengan khusyuk dan meraih tujuan dari ibadah tersebut. Dengan mempelajari semua hal tersebut, berarti berjuang dengan fikiran atau ijtihad tadi, teori tentang ibadah-ibadah itu, agar ibadah sesuai dengan petunjuk Allah Ta'ala dan Rasul-Nya pun dapat kita laksanakan. Yang ketiga adalah berkaitan dengan kualitas dari jihad kita dalam bentuk ibadah-ibadah tadi. Banyak hal yang akan menghalangi untuk dapat mendirikan setiap ibadah. Baru mendirikannya saja, baru melaksanakannya. Seperti kemalasan, kebakhilan ketika berkaitan dengan apa sedekah, ya. Kemudian emosi, perbuatan yang sia-sia, kelalaian, dan masih banyak hal yang dapat merusak kualitas dari jihad kita, dari ibadah kita. Sehingga ibadah terasa hampa dan tidak nikmat. Seperti pikiran yang tidak fokus pada saat ibadah sedang kita lakukan. Dan banyak hal yang membuat ibadah tidak bernilai pada pandangan Allah Ta'ala. Seperti nauzubillah, ketika kita bersedekah misalkan ada rasa riya. Ketika kita sudah melaksanakan ibadah haji atau umroh, ada muncul, nauzubillah, ada ketakaburan di dalam hati, kita sudah berziarah ke tanah suci, atau menyakiti orang lain dengan apa yang kita berikan kepada mereka. Semua hal tersebut harus dilawan, harus kita tekan, agar ibadah dapat kita dirikan, berkualitas, dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah mujahadah yang harus kita lakukan agar semua ibadah kita, ya, semua jihad kita dalam bentuk ibadah tadi berkualitas dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat pitutur yang dirahmati Allah, jihad amal soleh, ijtihad dalam bentuk memahami kaidah-kaidah segala amal ibadah tadi, dan mujahadah untuk meningkatkan kualitas setiap ibadah kita dalam setiap perbuatan baik kita, akan sampai pada kualitas terbaiknya apabila terus dilatih dan terus menerus dibarengi dengan doa, memohon karunia dan pertolongan Allah Ta'ala. Hadrat Mirza Masrur Ahmad Ayyadullah Ta'ala bin Nasril Aziz, Khalifah Ahmadiyah yang kelima, beliau menjelaskan, yang dimaksud dengan mujahadah di sini adalah latihan. Sebagaimana seorang anak yang terus berlatih, di satu sisi manusia harus berdoa, maka pada akhirnya karunia Allah Ta'ala akan datang kepadanya, gejolak hawa nafsunya menjadi tenggelam dan dingin, kemudian keadaannya seperti api yang disiram dengan air. Jadi inilah yang harus kita fahami, bahwa semuanya ada dalam kerangka latihan. Maka ketika kita latihan, kita tidak usah khawatir dengan salah, tidak usah khawatir dengan tidak seutuhnya fokus, tidak seutuhnya, tidak secara keseluruhan kita merasa nikmat di dalam beribadah. Tetapi terus itu kita latih, sehingga Allah Ta'ala dengan karunia-Nya pada suatu waktu akan memberikan kepada kita karunia, sehingga ibadah kita, semua perbuatan baik kita akan berkualitas. Tapi sekali lagi tentunya itu memerlukan proses dan waktu. Disitulah yang harus terus kita lakukan. Apabila kita berhenti, maka kenikmatan dan kualitas ibadah tidak akan pernah bisa kita raih. Sahabat-sahabat pitutur yang dirahmati Allah, dan untuk memohon karunia Allah Ta'ala agar sampai pada tujuan yang dicita-citakan, yaitu membuktikan kecintaan kita kepada Allah Ta'ala, memperlihatkan rasa ingin kita dekat dengan Allah Ta'ala, Rasulullah SAW mengajarkan doa yang sangat indah. Doa itu berbunyi, Allahumma rzuqni lazatan nazuri ila wajhikal karim wa syauqi ila liqa'ik. Ya Allah, berilah hamba rizki dengan kenikmatan memandang wajahmu yang mulia dan nikmatnya berjumpa denganmu. Amin, Allahumma amin. Sahabat-sahabat pitutur yang dirahmati Allah, alangkah baiknya doa ini kita hafalkan dan terus kita baca setiap hari. Semoga dengan kita membacanya setiap hari, rasa ingin kita untuk dekat dengan Allah Ta'ala, rasa ingin kita untuk berjumpa dengan Allah Ta'ala tetap tumbuh di dalam hati. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengaruniakan keistiqomahan kepada kita di dalam menempuh jalan jihad ini, menempuh belajar secara teori semua amal ibadah tadi dalam bentuk ijtihad, dan juga mujahadah kita untuk meningkatkan kualitas amal ibadah kita, setiap amal soleh yang kita lakukan. Semoga Allah Ta'ala terus mengaruniakan keistiqomahan di dalamnya. Amin, Allahumma amin. Wassalamun ala man ittaba'al huda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.